أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di hari-hari yang berbarakah ini, di bulan Allah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita lanjutkan kajian kita, mempelajari bersama kitab Lumah al-I'tiqad oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa afdalu ummatihi Abu Bakar As-Siddiq, dan umat beliau yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, kemudian Umar Al-Faruq, thumma Utsman, kemudian Utsman Dzun-Nurain, thumma Aliyul Murtadha, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Lima rawa Abdullah ibn Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qaal, beliau mengatakan, kunna naqulu wan nabiyyu hayyun, kami dulu berkata, mengatakan tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakrin, sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian Umar. Thumma Utsman, kemudian Utsman. Thumma Ali, kemudian Ali. Fayablughu dhalika an-nabiyya, maka ucapan kita itu terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yunkiruhu, beliau tidak mengingkarinya. Wasahhat ar-riwayat an Aliyyin, dan telah sahih riwayat dari Ali bin Abi Thalib, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha, sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, thumma Umar, Abu Bakar kemudian Umar. Walau syi'tu lasammaitu tsalits, seandainya aku mau, niscaya saya akan menyebut siapa orang yang ketiga. Warawa Abu Darda, dan Abu Darda mengatakan, anin meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ma tala'atish shamsu wa la gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin, tidak pernah matahari itu terbit dan tenggelam setelah para nabi wal mursalin dan para rasul, ala afdal min Abi Bakar, yang lebih mulia dibandingkan Abu Bakar. Wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafah, dan beliau adalah makhluk Allah yang paling berhak untuk menjabat sebagai khalifah, ba'da nabiyyi, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, li fadlihi wa sabiqatihi, karena kemuliaan beliau dan karena beliaulah yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Wa taqdimin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fis salati, dan Rasulullah mengedepankan beliau saat salat, ala jami'is sahabah, di atas semua sahabat radhiyallahu anhum, wa ijma'as sahabah ala taqdimihi wa mubayati, dan para sahabat sepakat untuk mendahulukan beliau dan membaiat beliau, wa lam yakunillahu liyajma'ahum ala dhalalah, dan Allah tidak akan menjadikan mereka sepakat di atas kesesatan. Thumma Umar, thumma min ba'dihi Umar, kemudian setelahnya adalah Umar radhiyallahu an, li fadlihi, karena kemuliaan beliau, wa ahdi Abi Bakrin ilaih, dan Abu Bakar yang mengangkat beliau menjadi khalifah penggantinya. Thumma Utsman, kemudian Utsman radhiyallahu anhu, li taqdimi ahli syura lah, karena ahli syura mengedepankan beliau. ثم علي kemudian Ali radhiyallahu an li fadlihi karena kemuliaan beliau wa ijma'i ahli asrihi alaihi dan ijma' orang-orang yang ada di zaman beliau terhadap kekhilafahan beliau wa haula dan mereka itulah al khulafa'ur rasyidun khulafa'ur rasyidun al mahdiyun yang mendapatkan petunjuk alladzina qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di yang mendapatkan petunjuk setelahku allu 'alayha bin nawajidh yakni gigitlah sunnah mereka itu dengan gigi geraham kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda al khilafatu min ba'di 30 sana kekhalifahan setelahku itu 30 tahun. Fa kana akhiruha khilafatu Ali radhiyallahu an dan yang paling terakhir adalah kekhilafahan Ali yakni Ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Para hadirin azanillahu yakum. Pembahasan yang dibahas oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala adalah salah satu di antara masalah-masalah sentral dalam akidah seorang muslim ahli sunnah. Setelah meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan seorang rasul yang memiliki kemuliaan, keistimewaan dibandingkan semua nabi-nabi yang lainnya. Kemudian beliau berpindah kepada pembahasan akidah ahlus sunnah, akidah muslim ahlus sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk terlalu dalam, siapa itu sahabat? Karena mereka itu memiliki keistimewaan khusus dibandingkan dengan semua umat-umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengatakan, "Yani inni la uhibbu an ara yani ikhwani." Saya itu kepingin melihat saudara-saudaraku. Maka para sahabat heran. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanuk?" Ya Rasulullah, loh, bukannya kita itu saudara-saudaramu? Maka beliau mengatakan, "Bukan, antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku." Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memetakan manusia itu dibagi dua, umatnya itu ada dua. Ada orang-orang yang melihat beliau langsung, hidup bersama beliau, mereka lah para sahabat. Ada orang-orang yang mereka itu mukmin, tapi tidak melihat Rasulullah SAW langsung, mereka lah saudara-saudara beliau. Dan kedudukan sahabat lebih utama dibandingkan ikhwan, yakni kedudukan, yakni persaudaraan. Tek, Rasulullah SAW juga bersabda, "Khairun nasi qarni." Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum yani sebaik-baik manusia sebaik-baik umat ini adalah orang-orang yang hidup di zamanku kemudian setelah mereka kemudian setelah mereka. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perpecahan umat maka beliau menyatakan yang selamat adalah yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Tatkala beliau menyebutkan perpecahan umat menjadi 73 kelompok, kemudian yang 72 sesat, yang satu benar di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar. Tatkala beliau ditanya, yang benar itu siapa ya Rasulullah? Wa man hiya ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Orang-orang yang memegang teguh ajaranku dan memegang teguh ajaran para sahabatku. Ini ajaran yakni para sahabatku. Allah Subhanahu wa taala sendiri tatkala menyebutkan tentang orang-orang yang Allah ridai, Allah memastikan para sahabat, kemudian yang mengikuti para sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Radhiyallahu anhum wa radwan. Sambikun dan awalun orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam dari kalangan orang-orang muhajirin, dari kalangan orang-orang ansar. Dan sambikun dan awalun sudah sering kita ulang-ulang dalam kajian kita adalah yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Dalam artian pada waktu perjanjian Hudaybiyah dia sudah Muslim. dan perjanjian Hudaybiyah terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Jadi bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan dari kalangan Ansar. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah pastikan dua, Muhajirin, Ansar dan mereka para sahabat. Sedangkan orang-orang yang setelah mereka semacam kita, maka titik kebaikan kita apabila mengikuti jalannya para sahabat. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yani la tasubbu ashabi, wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balahu mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian celah para sahabatku, jangan kalian celah para sahabatku, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah satu dari kalian itu infak emas sebekas sebesar gunung Uhud, maka tidak bisa mencapai sedekah mereka satu mud, tidak pula setengahnya, tidak pula setengahnya. Dan berbagai macam keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah. Tapi para sahabat Nabi itu tidak satu level. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak satu derajat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Beliau di sini rahimahullah yakni menyebutkan yakni tentang derajat keutamaan para sahabat. Yang pertama, sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ibn Abi Thalib. Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu sahabat beliau sejak sebelum beliau jadi nabi. Nama beliau Abdullah ibn Abi Quhafah. Abi Quhafah sendiri namanya adalah Utsman ibn Amir At-Taimi. Dari kalangan kaum laki-laki di luar kerabat beliau, beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita lihat sirah nabawiyah, orang yang pertama kali beriman kepada beliau adalah istrinya. Ini atau kebalik, Waraqah ibn Naufal. Karena beliau yang pertama kali tahu kalau yang datang kepada Rasulullah di malam hari itu di Gua Hira adalah Jibril. Yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Pada waktu beliau yang bermalam beberapa malam di Gua Hira, datanglah peristiwa itu, turunlah surat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Pulang Khadijah sebagai orang yang tidak ngerti, beliau enggak tahu apa yang terjadi. Beliau hanya yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah menghinakan kamu wahai suamiku, karena engkau orang baik, selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Lalu beliau, karena enggak tahu, beliau membawa kepada salah satu di antara pamandanya, kerabatnya yang orang alim, seorang pendeta Ahlul Kitab, pendeta Nasrani. Tatkala diceritakan semua peristiwa yang terjadi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Waraqah mengatakan, "Dzakan Namus, itulah Jibril yang pernah datang kepada Musa. Ya laitani kuntu jazaan id akhrajaka qaumuk." Duh, seandainya saya pada waktu kaummu mengusir kamu nanti, saya masih kuat. La ansurannaka nasran muazzara. Saya akan membelamu dengan pembelaan sekuat-kuatnya. Itu menunjukkan bahwasanya beliau muslim, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali tahu berita itu bahwa Rasulullah yang ada di hadapannya, ponakannya, suami dari keponakannya itu adalah seorang rasul akhir zaman. Dan beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, saya tidak sangka, saya tahu bahwasanya nabi yang dijanjikan oleh Musa dan Isa itu akan lahir hari-hari ini. Tapi saya tidak pernah menyangka kalau ternyata dia dari kalangan bangsa Arab. Ini bukan yang dari kalangan bangsa Arab. Kenapa? Karena para nabi yang sebelumnya rata-rata dari kalangan Bani Israel. Jadi dari kalangan Bani Israel. Setelah itu, maka yang pertama kali beriman adalah Khadijah. Kemudian diikuti oleh kerabat-kerabat beliau, Zaid ibn Harithah dan Ali ibn Abi Thalib. Itu dalam rumah beliau dan semua putra-putri beliau. Dari kalangan kerabat. Dari kalangan luar, luar kerabat, yang pertama kali beriman kepada beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, yani radhiyallahu an. Para ikhwatan azanillahu wa iyyakum. Itu yani orang manusia yang paling pertama yang dia itu yani beriman, dan manusia yang paling mulia yani kepada Rasulullah, orang yang paling mulia setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan beliau amat sangat banyak. Dalil-dalil yang menunjukkan kemuliaan beliau sangat banyak. Di antaranya adalah hadis yang beliau sebutkan tadi, bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan sejak zaman Rasulullah itu kita sudah ngomong-ngomong bahwa manusia yang paling mulia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan berita itu terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami dan beliau tidak mengingkari apa yang kami katakan. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua, setelah Abu Bakar, sahabat yang paling mulia adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Yani Umar, yani ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk di antara sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam yakni agama Islam. Jadi beliau termasuk yang pertama kali masuk yakni ke dalam agama Islam, tapi masuknya tahun ke-6 dalam mazhab yang rajih di antara para ulama sirah. Tahun ke-6 kenabian. Bukan ke-6 hijriah. Ke-6 kenabian. Beliaulah salah satu di antara tokoh Quraisy yang diharapkan oleh Rasulullah untuk masuk Islam demi memperkuat kekuatan kaum muslimin. Boleh melihat saat itu bahwa di antara tokoh Quraisy yang paling sentral itu dua. Satu Umar bin Khattab. Beliau dari Quraisy dan seorang yang sangat berwibawa, seorang yang sangat pemberani dan sangat kuat pengaruhnya di kalangan bangsa Arab tatkala itu. Tapi beliau tatkala itu orang yang paling benci dengan Islam. Yang kedua, Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham tokoh sentral Bani Mahzum. Kalau Umar bin Khattab itu tokoh sentral Bani Adi. Umar bin Khattab yani Al-Adawi Al-Qurashi. Jadi yang kedua, Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham seorang tokoh nomor satu di Bani Mahzum dari Quraisy. Dia seorang yang sangat pemberani, berwibawa dan sangat jenius, sangat cerdas. Semua permasalahan orang-orang Arab rata-rata kalau ditangani dia tuntas. Percekcokan, masalah negara, masalah ekonomi, kalau sudah ditangani dia itu rata-rata tuntas. Makanya oleh orang-orang Arab dia disebut dengan Abul Hakam, bapak wong bijaksana. Ini orang yang sangat jenius. Wong Arab itu nek kapan ono wong mempunyai ciri-ciri tertentu itu disebut Abu begini. Mune. Makanya rambutan itu bahasa Arabnya kan Abu Syaukah. Ini Abu Syair, ini Abu Syar. Bapak rambut, rambutan laki rambutnya. Landa itu Abu Syaukah. Karena kayak duri ini, pakai duri ini. Buang harap apa yang uno. Ono wong pintor, tukang menghakimi, tukang ini, tukang itu, dia gelari dengan Abul Hakam. Tapi dua orang ini yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa beliau yang masyhur, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umaraini ahabbu ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang kau cintai. ini satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr ibn Hisham. Umar sama Amr itu tulisan bahasa Arabnya kan sama, Ain Mim Ra. Bedanya karena dulu tulisan Arab pada zaman dahulu itu kan gonok titik, gonok harokat, gak ada harokat. Pada zaman dulu itu gak ada titik, gak ada harokat. Mereka itu kadang-kadang bingung untuk membedakan mana Amr, mana Umar. Untuk membedakannya, maka yang Amr dikasih waw setelahnya. Jadi yang Amr kalau ada tulisan Ain, Mim, Ra, Waw, itu Amr. Kalau Ain, Mim, Ra, Ta, itu Umar. Tapi akar katanya sama, sama-sama Ain, Mim, Ra. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan beliau termasuk salah satu di antara yang orang yang masuk Islam padahal sangat membenci Islam sebelumnya. Sampai tatkala berita Umar masuk Islam itu tersebar di bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy itu mengatakan itu berita bohong. Berita hoak. Ini berita hoak. Ini. Mereka mengatakan lan yuslima Umar hatta yuslim Jamalul Khattab. Umar itu toh gak mungkin masuk Islam sampai Antoni Khattab masuk Islam. Ini saking mustahili. Ini Umar bin Khattab toh. Ini anak yang Khattab tuh gak mungkin masuk Islam sampai Antoni Khattab itu masuk Islam. Dan Antoni Khattab masuk Islam kan gak mungkin. Ini saking terkenal bencinya Umar ini kepada ini agama Islam. Tapi kemudian beliau dilembutkan hatinya dan masuk ke dalam agama Islam dalam peristiwa yang masyhur yakni dalam sejarah. Adapun yang satunya Amr bin Hisham, Allah tutup hatinya karena hasad, karena dengki dan karena yang lain. Yang karena penyakit hasad itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu yakni wa taala. Kenapa kalau kita tanya para ikhwah? Yakni Amr bin Hisham itu karena hasad, karena dengki terhadap Bani yani Hashim, Allah tutup hatinya dan dia menjadi orang kafir sampai meninggal dunia. Karena wong pinter, jenius, cerdas, dia itu ngerti kalau Islam itu benar, tapi karena hasad dia enggak mau masuk Islam, oleh Rasulullah Abul Hakam diganti, diganti Abu Jahal. Ini diganti Abu Jahal. Abul Hakam itu kan wong jenius, yani pinter menjadi hakim, menjadi pemimpin. Abu Jahal itu wong sing goblok, wong sing bodoh. Jadi Abu Jahal itu yang gelari Rasulullah SAW. Orang-orang Arab aslinya menggelarinya itu Abul Hakam. Ini Abu Al-Hakam. Kalau kemudian kita ambil hikmahnya para sahabat sekalian, kenapa kok doa Rasulullah SAW itu Allah kabulkan untuk Umar bin Khattab dan Allah tutup untuk Amr ibn Hisham, padahal dua-duanya pembenci Islam. Beda bencinya. Kalau Umar itu benci untuk kebenaran dalam keyakinan dia. Ini Amr ibn Hisham itu benci karena hasad, padahal tahu kalau Islam itu benar. Dan dua penyakit ini beda loh, jauh berbeda. Umar itu meyakini kalau agama nenek moyangnya itu di atas kebenaran. Karena ingin membela kebenaran dan menghancurkan yang menghancurkan apa itu yang merongrong keyakinannya, dia bela mati-matian. Orang-orang jenis ini biasanya gampang menerima kebenaran. Orang yang hatinya bersih ingin mencari kebenaran, yakni meskipun sedang salah jalan, itu biasanya gampang menerima kebenaran itu gampang. Tapi ini wong jenis yang kedua, iku wis repot, make jurusi pokoke. Jadi Abu Jahal itu tahu dengan pasti kalau Muhammad itu di atas kebenaran. Dia tidak mau masuk Islam itu gara-gara persaingan kabilah. Toh. Dia itu dari Bani Mahzum, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Bani Mahzum dan Bani Hashim itu dua-duanya adalah kabilah terkemuka dari bangsa Quraisy. Yani dari bangsa Quraisy. Keduanya bersaing ketat dalam semua kebaikan. Urusan jagoan perang, kedua-duanya jago perang. urusan dermawan, kedua-duanya dermawan. Urusan ngopeni orang yang berangkat haji, mereka itu juga sama-sama itu. Jadi tidak ada kelebihan yang dimiliki oleh satu kabilah kecuali dimiliki oleh yang lainnya. Ini kata Abu Jahal, kami dan Bani Hashim itu pinang di belah dua. Kita tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Tapi saiki orang-orang Bani Hashim iso ngomong fina nabiyun wala nabiyya fikum. Ya orang-orang Bani Hashim sekarang bisa ngomong di antara kami ya ada nabi nih, sampean enggak duwe nabi. Terus jawab apa? Ngono. Kalau memang orang Bani Hashim ngomong koyo ngono, terus kita yang dari Bani Hashim itu harusnya jawab apa? Akhirnya dia mengikrarkan diri, wallahi lan nu'mina bih, wallahi lan nu'mina bih, wallahi lan nu'mina bih. Demi Allah, kami enggak akan pernah mau beriman. Enggak akan pernah mau beriman, enggak akan pernah mau beriman. Berarti kebencian di atas ilmu. Dia tahu kalau Muhammad itu di atas kebenaran. Islam itu yang benar, tapi enggak mau. Dan rata-rata orang jenis ini Allah tutup hatinya. Yo, ana gak memastikan yo, roto-roto. Ini manusia jenis ini Allah tutup hatinya. Wong iku nek padha-padha eleke, luwe ati wong elek tapi di jalan yang benar daripada wong elek tapi di jalan yang salah. Ini maksudnya ada loh orang itu salah tapi karepe ngono bener. Ini salah tapi karepe bener. Ya kaya Umarmu. Ini salah tapi karepe ngono bener, membela keyakinan kebenaran yang dia yakini saat itu. Ini karepe ngono bener, bener-bener agama bapak-bapak kita wis ket mbiyen penak kok ngene kok arep nekone kok gitu. Itu tuh salah tapi yo bener eh. Kok gak bener ya? Ini salah tapi yo ngono kok ngene. Beda dengan Abu Jahal. Dan itu pula yang menjadikan Abu Thalib tidak mau tidak ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Thalib ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu hikmahnya adalah karena dia enggak mau masuk Islam gara-gara takut dicela oleh kaumnya. Dia sendiri mengatakan dalam sebuah bait syairnya, laula madzammatu qaumi, seandainya bukan karena celaan kaumku, saya akan mengatakan inna dina Muhammadin khairu dini, yani khairu albariyati dina. Kami, saya akan mengikrarkan bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama yang paling bagus. Tapi khawatir, engko nek kapan aku melok ngono terus. Terus aku lah gak dadi payahnya meneh, aku lah gak dadi ngene, aku dadi ngono. Kalau sudah semacam itu, biasanya hatinya sulit untuk menerima kebenaran. Dan itulah penyakitnya orang-orang Yahudi. Penyakit hasad. Hati-hati berkhawatir dengan satu penyakit ini, paling berbahaya. Bukan hanya antara kaum muslimin, sampai kadang-kadang itu antara ahlu sunnah sendiri. Kalau terkena penyakit hasad, itu siap-siap aja akan ada beberapa yang Allah tutup dari dirinya. Nah, Prawitan azani Allah wa iyyakum. Itu Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab inilah seorang sahabat yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Law kana min ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya setelahku ada seorang nabi, maka dia adalah Umar. Beliau sallallahu alaihi wasallam lah yang dikatakan oleh Rasul beliau radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yani inna li kulli ummatin muhaddatsun wa muhaddatsu hadhihi al-ummah Umar." Yani semua umat itu ada orang-orang yang Allah beri ilham. Kayak wahyu tapi bukan nabi, Allah beri ilham. Dan umat ini, orang yang semacam itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar inilah seorang sahabat yang setannya takut sama Umar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yani idza salaka Umaru tariqan salaka syaitanu tariqan akhar. Apabila Umar lewat satu jalan, setan nyingkir, enggak mau lewat jalan itu. Ini enggak mau nyari lewat nyari jalan tersebut. Dan berbagai macam keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi semulia-mulianya Umar, dia masih di bawah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Ini radhiyallahu an. Ini di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada waktu ini banyak dalam banyak peristiwa Umar bin Khattab tidak mampu menangkap berita-berita wahyu, dan yang mampu membacanya hanyalah Abu Bakar yakni As-Siddiq radhiyallahu an dalam banyak peristiwa sejarah. Baik, yang ketiga Umar ya, Khuan Abu Bakar sama Umar sama-sama mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Putri beliau Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal pasca wafatnya Khadijah. Satu bulan pasca pernikahan beliau dengan Saudah. Adapun Hafsah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasca Badar sebelum Uhud. Ini pasca Badar sebelum Uhud. Kedua-duanya adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Utsman ibn Affan radhiyallahu an, beliau ini dari Bani Umayyah. Ini Utsman ibn Affan dari kalangan Bani Umayyah. Beliau adalah salah satu di antara sahabat mulia. Yani salah satu di antara sahabat yang mulia, yang agung. Beliaulah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para malaikat pun malu kepadanya. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah kebun kurma. Di dalam itu ada Aisyah sama beliau, di luar ada Bilal jaga pintu. Abu Bakar mau masuk. Yani Bilal masuk. Ya Rasulullah, di luar ada Abu Bakar mau masuk. Maka beliau mengatakan, silakan masuk, wabashiruhu bil jannah. Beritahukan dia bahwasanya dia masuk surga. Tak berselang lama, ya tatkala itu Rasulullah SAW di dalam ruangan itu, di dalam tempat itu, ingat kalau kebun kurma di zaman itu kayak ruang tertutup, karena pagarnya itu tertutup gitu. Rasulullah bahannya sedang terbuka. Bahannya terbuka. Kemudian Umar datang, minta izin, disuruh masuk. Dan Abu Bakar mengatakan, Rasulullah mengatakan pada Bilal, suruh dia masuk, beritahukan dia kalau dia akan masuk ke dalam surga. Tak sedang selama, Uthman minta izin. Yani, maka kata Rasulullah SAW, suruh dia masuk, fabashiruhu bil jannah bibalwa tusibuh. Beritahukan dia akan masuk ke dalam surga dengan musibah yang nanti akan menimpanya. Begitu Umar masuk, maka beliau langsung nutup bahannya dengan kain. Gitu. Aisyah itu sampai geleng-geleng. Setelah mereka berbubar, beliau bertanya, ya Rasulullah, ngapain jenengan pada waktu Abu Bakar masuk nyantai, pada waktu Umar masuk nyantai, pada waktu Utsman kok katanya ganti posisi bareng itu kenapa? Katanya nutup, nyanyi toto-toto, nyanyi posisi diri. Maka beliau mengatakan, ala astahyi min man yastahyi minhul malaika. Tidakkah aku malu terhadap orang yang para malaikat pun malu kepadanya? Dan beliau satu-satunya manusia di muka dunia ini yang pernah menjadi menantu seorang nabi dua kali. Dan karena itulah beliau bergelar masyhur dengan nama Dzun-Nurain, mempunyai dua cahaya. Karena beliau pernah menikahi putri Rasulullah dua kali. Satu Ruqayyah yang meninggal dunia pasca Badar, beberapa hari pasca perang Badar. Kemudian yang kedua yaitu Ummu Kultum. Tatkala Ummu Kultum meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Utsman, seandainya aku masih punya anak perempuan, aku mau nikahkan lagi sama kamu. Tapi kan serono, karena tatkala itu putrinya Rasulullah tinggal dua, dan dua-duanya sudah punya suami. Tatkala itu putrinya Rasulullah SAW masih dua, satu Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala itu sudah punya suami, Al-As ibn Abi Al-As, yang melahirkan anak perempuan Umamah atau Umaymah. Yani yang kedua Fatimah yang tatkala itu sudah menikah dengan Ali ibn Abi Thalib. Jadi tatkala itu Rasulullah SAW sudah tidak punya anak perempuan yang belum nikah, sehingga beliau mengatakan, seandainya aku masih mempunyai anak perempuan lagi, ini saya akan aku nikahkan dengan kamu. Dialah Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang pada waktu perang Tabuk dialah orang yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, lan yadhurra Utsman ma fa'ala ba'dal yawm. Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah ini enggak membahayakan dia lagi. Jadi perbuat apapun seandainya setelah peristiwa ini kemudian umat Utsman itu berbuat maksiat, itu tidak akan punya efek ini terhadap kedudukan dia. Tapi enggak, para sahabat iku ngono. Meskipun dijamin ngono ku yo tetep semangat. Nek dhewek ngene bubar. Ngene. Kita ngono bubar. Bubar barisan. Ngene. Utsman tatkala itu menyumbang 200 kalau enggak salah unta dengan isinya penuh makanan untuk pemberangkatan pasukan perang Tabuk, padahal tatkala itu musim paceklik. Ini padahal tatkala itu musim untanya tok itu kan sekitar 6 miliar. Ya, benar kan? Kan 330 juta atau unta itu. Unta 30 juta itu enggak gede loh. Bukan unta yang bagus, unta standar lah. 30 kali 200 6 miliar. Turun isini. Isini unta itu penuh kormo, kandung, keju untuk persiapan perang. Nah, untuk ini persiapan perang. Tatkala itu disampaikan oleh Umat Utsman kepada Rasulullah SAW, maka Utsman dikatakan oleh beliau, lan yadhurra Utsman ma fa'ala ba'dal yawm. Setelah peristiwa ini, apapun dilakukan oleh Utsman tidak akan membahayakan dirinya. Beliau Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Yang keempat, Ali ibn Abi Thalib. Ali yakni ibnu Abi Thalib. Beliau lah saudara sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam dan menantu yakni beliau sallallahu alaihi yakni wa ala alihi wasallam, orang yang pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma tardha ya Ali an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa. Tidakkah engkau ridha wahai Ali kedudukanmu pada diriku kayak kedudukan Harun dengan Musa, hanya saja la nabiyya ba'di, tapi enggak ada nabi setelahku. Kapan itu tatkala Ali itu kecewa. Ini beliau diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk enggak berangkat perang dan untuk mengendalikan kota Madinah. Pada waktu itu beliau berangkat perang. Jadi maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, ma aku kok dari wong wedok ae kok oleh budal perang ngono. Zaman itu kok oleh budal perang itu sedih. Jadi kok oleh budal perang, karena beliau tatkala itu memerintahkan Ali, urusi keluarga kita dan urusi kota Madinah, kami mau berangkat perang. Ali sedih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma tardha an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa. Kamu enggak ridha ya? Yani posisimu padaku kayak posisi Harun dengan Musa. Kapan itu? Tatkala Nabi Musa berangkat ke Bukit Thur Sina untuk beribadah di sana 40 malam. Maka yang menggantikan posisi Musa pada Bani Israil adalah Harun. Ini adalah Harun, Nabiullah Harun alaihi salatu wasalam. Bedanya kalau Musa itu nabi dan rasul, kalau Harun itu adalah seorang nabi. Yaitu sedangkan Ali bukan seorang, ini bukan seorang nabi. Wallahu a'lam. Semua itu adalah para sahabat-sahabat mulia dan para sahabat-sahabat besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tabi'un. Setelah mereka, siapakah urut-urutan orang-orang yang paling mulia di antara para sahabat? Urut-urutan orang-orang yang paling mulia setelah mereka di kalangan para sahabat, ini akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala pada bab-bab berikutnya. Beliau sekarang membahas tentang masalah khilafah. Jadi urut-urutan itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu pula lah yang ditakdirkan oleh Allah menjadi urutan khilafah Rasyidah, para pemimpin setelah beliau. Pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Tsani, Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Di waktu duha kaum muslimin kolap, bingung. Mereka tidak tahu mau berbuat apa. Ada orang-orang yang percaya tapi sedih. Ada orang-orang itu yang mengingkari, ah, Rasulullah gak mati. Di antara mereka yang paling keras adalah Umar bin Khattab. Di antara mereka kebanyakan ini bingung, bener apa orang. Tatkala itu Abu Bakar ada di awali di rumahnya. Beliau datang, beliau melihat kaum muslimin kebingungan. Beliau masuk ke dalam masjid, melihat Umar ngamuk-ngamuk. Umar bin Khattab itu teriak-teriak, man qala anna Muhammadan mat sa'adribu unuqah. Barang siapa yang menyatakan Muhammad meninggal dunia, penggal kepala. Rasulullah enggak mati. Rasulullah hanya pergi kayak perginya Musa dan nanti akan balik lagi. Itu orang dalam kondisi kalut itu kan ya bisa aja ngomong. yani, maka Abu Bakar tidak mau berbuat apapun. Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin memastikan dulu, kok jangan-jangan wis tukaran, ternyata kejadian ini gak benar. Jadi beliau masuk ke rumahnya Aisyah dan beliau memastikan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Setelah beliau memastikan meninggal dunia, beliau keluar lagi. Kisahnya panjang, tak mangga saya. Jadi beliau keluar lagi, kemudian beliau mengatakan, "Uskut ya Umar, uskut. Diam kamu ya Umar." Umar enggak gubris. Enggak tetap ngomong, tetap teriak-teriak. "Kamu diam wahai Umar." Jadi teriak-teriak sampai 3 kali kada gubris ucapannya Abu Bakar. Orang yang sejenius Umar, kalau kondisi pas kalut, yo kadang-kadang bisa jadi kayak gitu. Kalau orang sudah terbawa oleh arus perasaan, itu meskipun orang jenius pun itu kadang-kadang bersikap yang semacam itu. Makanya sang makhluk yang Allah beri perasaan lebih dari akalnya tidak pernah Allah jadikan pemimpin. Sopo? Perempuan. Ini. Itu kan perasaannya lebih mengendalikan. Tidak pernah Allah jadikan sebagai pemimpin. Kenapa? Pemimpin negara maksudnya, pemimpin besar. Kenapa? Karena kepemimpinan tidak banyak butuh perasaan. Perasaan itu hanya bumbu penyeimbang. Tapi hukum asalnya adalah akal yang sehat, akal yang normal. Karena Umar gak ngopres, Abu Bakar berpikir, wong sedang dikendalikan oleh perasaannya, gak bisa diajak berpikir. Beliau langsung naik mimbar. Ini kemudian mengatakan, "Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapapun yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu Maha hidup dan enggak pernah mati. Kemudian beliau menyebut firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Afa imata au qutilam qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanyalah seorang rasul, sebelumnya sudah ada para rasul yang telah meninggal dunia. Apakah apabila dia itu wafat atau meninggal dunia terbunuh, kalian kembali kafir. Mendengar ayat itu, Umar itu ambrek, lemes. Beliau mengatakan, seakan-akan ayat itu turun saat ini, padahal beliau hafal yang ayat tersebut, tapi lupa. Itu peristiwa beliau dalam kondisi kolaps semacam itu. Maka yang paling penting adalah orang yang harus mengendalikan kaum muslimin. Siapa dia? Pemimpin. Makanya urusan kekhilafahan oleh para sahabat dikedepankan dibandingkan ini penguburan jenazahnya Rasulullah SAW. Itu yang akan kita bahas pertemuan depan. Dan itu yang menjadikan kenapa jenazah Rasulullah ditunda pemakamannya sampai satu hari satu malam. Beliau meninggal dunia hari Senin pagi waktu duha dan beliau dimakamkan Selasa malam Rabu ba'da isya. Jadi baru dimakamkan karena urusan kekhilafahan yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.